Baik, ikhwan fillah wa khawatir fillah, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ba'dal maghrib ini kita kembali melanjutkan bahasan dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan nantinya kita lanjutkan dengan pembahasan fikih Syafi'i. Baik, kita lihat pembahasan dari Imam Al-Muzani rahimahullah, Ismail bin Yahya Al-Muzani. Kali ini kita masuk pembahasan yang baru, menaati penguasa dalam hal ma'ruf bukan dalam maksiat. Saya bacakan perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah, wa ta'atu li ulil amri fi makana indallahi azza wa jalla maradiyan wa jinabi makana indallahi muskitan wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu indallahi kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Nah, bisa dibacakan artinya. Imam Al-Muzani. Oh, pakai mic sendiri ya. Tes. Yang lain. Ya. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, yang artinya, dan barang siapa taat pada ulil amri atau pemerintah dalam hal-hal yang diridhoi Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan ketaatan kepada mereka pada hal yang dimurkai Allah, meninggalkan sikap khuruj atau memberontak ketika pemerintah bersikap sewenang-wenang dan tidak adil, bertaubat kepada Allah agar pemerintah bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Baik, kita disuruh taat kepada ulil amri. Nanti ada pengertian ulil amri, ada 4 tafsiran nanti di surat An-Nisa ayat 59. Terus di sini disuruh taat, namun cuma dalam perkara yang ma'ruf yang diridhoi. Yang kedua, tidak boleh taat dalam maksiat. Terus yang ketiga di sini, tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah. Walaupun di situ pemerintah bersikap sewenang-wenang dan tidak adil. Kalau melihat pertimbangan maslahat mudharat lebih besar di situ untuk menaati daripada menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kemudian bertobat kepada Allah agar pemerintah bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Nah, dibaca penjelasan di bawah. Ini adalah landasan penting dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wajib taat pada ulil amri jika mereka memerintahkan untuk taat kepada Allah atau mereka melarang dari maksiat pada Allah. Prinsip ini menyelisihi prinsip Khawarij dan Mu'tazilah yang menganggap bolehnya keluar dari ketaatan. Baik, Khawarij menganggap boleh keluar dari ketaatan pada penguasa, pada pemerintah. Mu'tazilah punya prinsip yang disebut dalam 5 prinsip mereka. 5 prinsip berarti sila, berarti 5 sila, Pancasila mereka berarti. Di antara prinsipnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip Mu'tazilah, amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara bentuk amar ma'ruf nahi mungkarnya di sini, menurut mereka adalah mengkritik dan keluar dari ketaatan pada penguasa. Ya, makanya beberapa kalangan, terutama kalangan aktivis, ya, itu membangun landasannya karena itu, terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Ya, walaupun mereka tidak mengklaim dirinya itu Mu'tazilah, namun prinsipnya dengan prinsip Mu'tazilah. Maka apa saja dari penguasa pokoknya ya dikritik, diberikan komentar-komentar negatif saja, tidak pernah komentar-komentar positif. Lalu di sini Imam Al-Muzani katakan untuk menyelamatkan diri dari kezaliman penguasa, beliau katakan taubat, wa taubatu indallah, bertaubat kepada Allah. Kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim, agar pemerintah berkasih sayang terhadap rakyatnya. Maka kembali kepada rakyat tersebut, mereka jadi baik, mau kembali pada Allah, maka mereka akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kesimpulannya dari pernyataan ini ada 4 poin yang dibahas oleh Imam Al-Muzani. Yang pertama, taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Yang kedua, tidak boleh taat dalam maksiat. Tidak boleh taat pada penguasa dalam hal maksiat. Yang ketiga, tidak boleh khuruj, memberontak. Yang keempat, rakyat introspeksi diri, banyak-banyak bertaubat agar mereka mendapatkan penguasa yang baik. Itu poin singkat saja dari Imam Al-Muzani. Ini akan buat tentram sekali. Dan kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin, di pembahasan berikutnya barangkali saya nukilkan pendapatnya, ketika beliau membahas ini, beliau katakan bahwasanya siapa yang tidak mengindahkan prinsip ini, maka dia akan melihat negara tersebut penuh dengan kerusakan. Prinsip ini tidak dipegang, maka yang ada kerusakan-kerusakan yang didapati, kekacauan, kerusuhan, ketidakstabilan keamanan gitu. Gara-gara itu saja. Prinsip ini tidak diindahkan, tidak diperhatikan. Dan tadi ya menyimpangnya ini, di antara yang menyimpang dari ini dari aliran-aliran yang ada adalah pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Itu menyimpang, menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu yang di bawahnya lagi. Yang dibahas kali ini adalah dalil-dalil yang memerintahkan untuk taat kepada penguasa, lalu menaati penguasa dalam perkara ma'ruf dan tidak boleh menaati mereka dalam hal kemaksiatan. Nah, dalam hal maksiat tidak boleh ditaati. Sekarang kita lihat dalil-dalil untuk yang memerintah untuk taat pada penguasa. Lanjut. Dalil-dalil yang memerintahkan untuk taat pada penguasa dalam ayat disebutkan. Kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu ati Allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Baca artinya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, lihat pada poin yang awal, kalimat yang awal, statement yang awal, situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ati Allah, taatilah. Ini kata perintah. Al aslu fil amr al wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Wajib taat pada Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Berarti menaati rasul juga wajib. Lalu disertakan di situ wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri kalian. Ketika ayat ini menyebutkan ati'ullaha, ati'unya disebut. Ya kan? Lalu ati'u rasulah, ati'unya lagi disebut. Namun ketika menyebutkan ulil amri minkum tidak diulang lagi. Menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri itu mengikuti ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Apa saja yang selaras sesuai dengan ketaatan Allah dan Rasulnya maka ditaati. Kalau bertentangan dengan ya, perintah Allah dan Rasulnya, artinya dalam hal maksiat, maka tidak ada ketaatan. Jadi ketaatan kepada penguasa ulil amri tidak berdiri sendiri. Ingatnya tidak berdiri sendiri. Tidak istiklalan. Tidak berdiri sendiri. Tidak independen. Artinya saya punya taat saja, mau maksiat, mau itu berlaku peraturan Allah di situ ataupun maksiat, saya punya taat pada penguasa pemerintah. Enggak. Kalau ini cuma bersesuaian saja dengan perintah Allah dan Rasulnya atau selama itu bukan maksiat, maka ditaati. Ya, sedangkan kalau pada taat pada Allah mutlak, taat pada Rasul mutlak juga. Ya, taat pada Allah itu sifatnya mutlak, taat pada Rasul juga sifatnya mutlak. Lalu apa yang dimaksud ulil amri? Lihat di sini penjelasan para ulama di bawahnya. Ulil amri dalam ayat di atas ada 4 tafsiran dari para ulama. Yaitu ada ulama yang berpendapat bahwa mereka adalah penguasa. Ada juga pendapat lainnya yang menyatakan bahwa ulil amri adalah para ulama. 2 pendapat lainnya menyatakan bahwa ulil amri adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada yang menyebut secara spesifik bahwa ulil amri adalah Abu Bakar dan Umar sebagaimana pendapat dari Ikrimah. Nah, lihat berarti ada 4 pendapat ya. Yang pertama ulil amri adalah penguasa, pemerintah. Yang kedua ulil amri itu adalah ulama. Lalu tambahan lagi 2 lagi, ulil amri itu adalah sahabat, dan yang pendapat keempat ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ini mengerucut jadi 2 pendapat saja. Karena sahabat itu sama dengan ulama, kemudian Abu Bakar dan Umar juga demikian. Maka mengerucut ulil amri cuma 2 pendapat. Maka kita dapat simpulkan ulil amri itu imma bisa jadi itu adalah ulama, ahli ilmu, bisa jadi itu adalah umara, yang punya sultah, yang punya kekuasaan. Nah, itu namanya ulil amri. Dan sahabat Nabi masuk dalam ulama, kemudian Abu Bakar dan Umar masuk dalam istilah ulama. Berarti mengerucut jadi berapa? 2. Maka ulil amri itu ulama dan umara. Ya, sekali lagi, ulama itu ulil amri itu ulama dan umara. Apalagi jika melihat dari penjelasan para ulama yang paling hakiki yaitu ulama di situ. Karena mereka menjelaskan firman Allah dan menjelaskan kebingungan dari umat ketika mereka itu ingin bertanya tentang perihal akhirat, perihal agama. Maka yang lebih utama dari 2 itu ya, umara ulama, yang lebih utama adalah ulamanya. Namun yang jelas di sini ada 2 bentuk ketaatan. Berarti ketaatan pada ulama itu sejalan dengan kalau sejalan dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. Ulama ya, karena tadi 2 pengertian ya. Maka kalau ulama menyelisihi perintah Allah dan Rasul atau menyelisihi dalil dari Al-Qur'an dan hadis, berarti tidak boleh diikuti. Kalau menyelisihi ya. Namun selama tidak menyelisih, diikuti. Atau kalau itu hasil ijtihadnya dan tidak di sini ditemukan dalil yang sharih, dalil yang tegas untuk itu, maka ijtihadnya boleh diikuti. Sama juga dengan umara, untuk menaati pemerintah penguasa. Maka kalau itu sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya, diikuti. Namun kalau itu maksiat, tidak boleh diikuti. Terus ada penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasul dengan menjalankan perintah keduanya, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta menjauhi setiap larangannya. Juga dalam ayat disebutkan perintah untuk taat pada ulil amri. Yang dimaksud ulil amri di sini adalah yang mengatur urusan umat. Ulil amri di sini adalah penguasa, penegak hukum, dan pemberi fatwa atau para ulama. Urusan agama dan urusan dunia dari setiap orang bisa berjalan lancar dengan menaati mereka-mereka tadi. Ya, berarti menaati ya penguasa yaitu umara dan ulama. Terus ketaatan pada mereka? Ketaatan pada mereka adalah bentuk ketaatan pada Allah dan bentuk mengharap pahala di sisinya. Namun dengan catatan ketaatan tersebut bukanlah dalam perkara maksiat pada Allah. Kalau mereka memerintah pada maksiat, maka tidaklah ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Terus diutarakan pula? Diutarakan pula oleh Syekh As-Sa'di bahwa ketaatan pada Allah diikutkan dengan ketaatan pada Rasul dengan mengulang bentuk fi'il atau kata kerja atiyau atau taatlah. Rahasianya adalah bahwa ketaatan pada Allah sama dengan bentuk ketaatan pada Rasul sama dengan bentuk ketaatan pada Allah. Maksudnya, kalau kita mengikuti dan taat pada Rasul, berarti kita telah taat pada Allah. Sedangkan ketaatan pada ulil amri disyaratkan selama bukan dalam maksiat. Itulah rahasianya. Baik, ini penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Al-Karimir Rahman. Lalu dalil yang lainnya lagi dari hadis yang memerintahkan untuk taat pada penguasa, hadis dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Dibaca. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bittaqallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Yang artinya, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Terus dari Abu Hurairah, dari yang lainnya lagi dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata'ani faqad ata'allah wa man ya'sini faqad asallah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Yang artinya, barang siapa menaatiku maka ia berarti menaati Allah. Barang siapa yang tidak menaatiku berarti ia tidak menaati Allah. Barang siapa yang taat pada pemimpin berarti ia menaatiku. Barang siapa yang tidak menaatiku berarti ia tidak Barang siapa yang tidak mentaatiku berarti ia barang siapa mayasil amir di ralat itu barang siapa yang tidak menaati penguasa atau pemimpin berarti ia tidak menaatiku. Baik. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita dari ralat ya. Sekarang tetap taat pada penguasa walaupun ia zalim. Walaupun nanti dia ngambil hartamu, menyiksamu, tetap taat. Ya, urusan zalimnya urusan dia dengan Allah. Sedangkan kenapa taat? Karena menimbang-nimbang antara mudarat. Dua mudarat situ ada. Yaitu memberontak, akhirnya nanti kerusakannya lebih besar, atau tetap taat saja. Maka dipilih mudarat yang paling ringan. Karena ketika dua mudarat itu bertemu, dua bahaya, dua kesulitan itu bertemu, maka ambil yang paling ringan. Nah, sekarang lihat hadisnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dalam ilmu dan tidak pula melaksanakan sunnahku dalam amal." Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. Ada orang yang hatinya hati setan, jasadnya jasad manusia. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Beliau bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa induri bazahruka wa ukhidha maluka fasma wa ati. Yang artinya, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat pada mereka. Hadis riwayat Muslim. Walaupun mereka menyiksa punggungmu, mudharat sini, saya bisa memberontak ini. Namun saya timbang-timbang, mudharatnya lebih besar jika saya memberontak. Begitu juga mengambil hartamu, itu mudharat juga. Namun ada mudharat yang lebih besar ketika orang itu memberontak. Maka di sini Nabi SAW katakan, fasma wa ati. Tetap dengar dan tetap taat, patuh. Walaupun dia zalim mengambil hartamu. Kamu disuruh bayar pajak misalnya. Ya. Itu enggak pandang-pandang nisab. Pokoknya diambil. Ya. Mau orang miskin, orang kaya, pokoknya diambil. Beda ya dengan syariat zakat ya. Kalau syariat zakat memandang nisab. Kalau terpenuhi nisab baru diambil. Kalau tidak, maka tidak diambil. Kalau pajak enggak. Mau kamu miskin kek, banyak utang kek, pajak ya tetap bayar pajak kamu. Ya, ada ketentuan-ketentuannya, tetap bayar pajak. Mau mereka punya peran serta di situ atau tidak peran serta sama sekali, pokoknya bayar pajak. Ya. Maka itu bentuk kezaliman. Namun tetap bayar enggak? Ah, di sini katakan, fasma wa ati. Tetap dengar dan tetap taat. Wa in khuhiza maluka, walaupun hartamu itu diambil. Berarti kesimpulannya bayar pajak enggak? Bayar. Boleh manipulasi enggak? Enggak boleh. Apa adanya. Saat saya sudah bayar pajak nih. Terus zakat saya gimana? Zakat lain lagi. Bayar juga zakat. Resikomu jadi rakyat. Kalau enggak usah jadi rakyat. Kamu tinggal di dunia mana gitu ya, di tengah laut kayak tinggalnya gitu. Kalau kamu tinggal di negeri yang seperti itu ya sudah, apa adanya. Taat. Jadi jangan kira kalau belajar kayak gini itu membangkang bayar pajak, malah disuruh bayar pajak itu. Ya, walaupun dizolimi di situ. Jadi kalau dengar kayak gini ya berarti jadi tertip pajak walaupun dizolimi. Ya. Kalau enggak lapor-lapor ya resikomu nanti dikejar-kejar. Oh, Ustaz berarti saya boleh kerja dong untuk narik pajak. Oh enggak boleh, zolim kamu. Kamu bayar namun kamu enggak kerja di situ. Beda hukum kerjanya dengan hukum bayarnya. Terus, taat dalam kemaksiatan. Taat dalam kemaksiatan. Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita dilarang untuk mendengar dan menaati mereka. Karena Rob pemimpin kita dan Rob kita atau rakyat adalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Oleh karena itu wajib taat kepadanya. Apabila mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'ruf." Yang artinya, tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada hadis nomor 663 dengan judul bab yang beliau bawakan, wajib taat terhadap pemimpin kaum muslimin selain dalam hal maksiat dan haram taat pada mereka dalam hal maksiat. Berikut hadis yang beliau bawa. An Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima habba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Baca. Yang artinya dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bagi setiap muslim wajib taat dan mendengar kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai atau dibenci, kecuali jika diperintahkan dalam hal maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat. Hadis riwayat Bukhari. Baik, kalau dalam maksiat tidak boleh taat. Lalu, taat penguasa sebab masuk surga. Taat penguasa sebab masuk surga. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah saat haji wada dan mengucapkan, "Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulul jannata rabbikum." Baca artinya. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, laksanakanlah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta kalian, taatilah penguasa yang mengatur urusan kalian, maka kalian akan memasuki surga Rabb kalian. Jadi nah, maka kalian akan memasuki surga Rabb kalian setelah tadi salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, sampai pada taat pada penguasa, menyebabkan seorang itu masuk surga. Wallahu a'lam. Nanti tersisa 2 poin di sini, yaitu dilarang untuk memberontak. Terus yang kedua, masih tersisa lagi tentang kaum muslimin disuruh taubat jika dia mendapati pemimpin yang zalim. Nah, sekarang kita bahas matan Abu Syuja dari At-Tadhib. Apa bahasan terakhir? Sudah sampai mana? Waktu sholat? Sekarang sholat sunnah. Itu udah set, sudah sampai situ masih kemarin. Sekarang ini yang syarat sebelum sholat. Jadi toharoh sudah kita rampungkan. Sekarang kita sudah masuk dalam pembahasan sholat. Waktu-waktu sholat juga sudah kita bahas. Kemudian terakhir kemarin sholat rawatib. Sholat rawatib sudah? Ya. Sekarang sholat rawatib sudah ya? Sudah? Sholat rawatib sudah? Baik. Sholat duha sudah? Sholat lail, ada sholat sunnah mu'akkadah. Ada sholat lail, sholat duha, sholat tarawih. Sudah belum? Belum. Baik, saya ulang dulu sholat rawatib. Wasunanu tabi'atu lil faro'idi sab'a ashrata raka'atan. Raka'at al-fajri wa arba'un qabla zuhri wa raka'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-asri wa rak'atani ba'dal maghrib wa salasun ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhunna. Nah, coba baca tadi rawatib sebelumnya. Sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ada 17 rakaat, yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, dan 2 rakaat sesudahnya. Sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib, sholat 3 rakaat setelah sholat isya, termasuk 1 rakaat witir. Nah, lihat. Abu Syuja mengatakan kalau sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib kita sebut dengan rawatib, sehari itu ada 17 rokaat. Yang pertama 2 rokaat qobliyah subuh, atas ini sebut rokaat al-fajri, sholat sunnah fajar. Mengatakan sholat sunnah fajar sekali lagi sama dengan qobliyah subuh. Lalu 4 rokaat qobliyah zuhur, 4 rokaat qobliyah zuhur. Lalu 2 rakaat ba'diyah zuhur. Sudah berapa itu? 2 tambah 4 tambah 2 8. Terus 4 rakaat qobliyah asar. Jadi Abu Syuja dan ulama Syafi'iyah menganggap yang masuk rawatib 4 rakaat qobliyah asar. Terus 2 rakaat ba'diyah maghrib. Terus 3 rakaat ba'diyah isya. Satunya dari 3 tadi itu adalah witir. Berarti ba'da isyaknya 2, terus witirnya 1. Jadi sudah dimasukkan witir ba'da isya. Maka ini jadi dalil juga atau jadi pendapat, kalau sebelum tidur bisa mengerjakan sholat witir. Maka sholat witir nanti bisa dilakukan 2 waktu. Bisa sebelum tidur digabungkan dengan ba'diyah seperti kata Abu Syuja, atau bisa nanti setelah bangun tidur malam. Jadi intinya ada 17 ya. Namun yang tadi ba'diyah asar ada qobliyahnya 4 rakaat. Nah, itu cuma beda saja di situ. Nah, adapun kalau disebutkan dalam hadis, ada yang menyebutkan rawatib itu 12 rakaat. Ada yang menyebutkan rawatibnya itu 10 rakaat. Hadis Ibnu Umar menyebutkan 10, hadis Aisyah dan Ummu Habibah menyebutkan 12. Kalau 10 berarti 2 rakaat qobliyah subuh, terus 10 ya, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian asar kosong ya, tidak dimasukkan rawatib situ, kemudian ba'diyah maghrib itu 2, ba'diyah isya itu 2. Kalau 12 bedanya cuma pada qobliyah zuhur, qobliyah zuhur jadinya 4. Kalau di sini Abu Syuja tambahkan qobliyah asar 4 rakaat. Terus tambah ba'diyah isya nanti tambah witir 1 rakaat. Berarti 12 tambah 4 16, tambah witir 1 berarti jadi 17. Intinya yang qobliyah asar itu tidak disebutkan dalam satu hadis dengan bilangan 10 dan 12, namun dalam riwayat yang terpisah. Nah, itu kita tinggalkan rawatib tadi. Sekarang kita masuk 3 sunnah mu'akkad, 3 sholat sunnah mu'akkad. Artinya kalau bisa dikerjakan, dirutinkan. Beliau katakan, wasalasu nawafila mu'akkadatun, sholatu layli, wasolatu duha, wasolatu tarawihi. Dibaca. Sholat-sholat sunnah mu'akkadah ada 3, yaitu sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih. Sholat malam berarti 3 ini ya, sholat, 3 sholat sunnah yang ditekankan. 1 sholat malam, 2 sholat duha, 3 sholat tarawih. Di sini jatan kaki beliau sebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayu sholati afdalu ba'dal maktubati. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW ditanya, sholat apa yang paling afdol setelah sholat wajib? Wa ayu siyami afdolu ba'da syari Ramadan, dan puasa apa yang paling afdol setelah puasa Ramadan? Maka Nabi SAW menjawab, afdolu sholat ba'da sholatil maktuba, as-sholatu fi jawfil lail. Wa afdolu siyam ba'da syari Ramadana, siyamu syahrillahil muharram. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib itu adalah sholat pada pertengahan malam. Sedangkan puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Disebut qiyamul lail, disebut waktu sama qiyamul lail wa tahajud in fu'ilat ba'dan naum. Disebut sholat malam dan sholat tahajud jika dibangun, jika dilakukan setelah bangun tidur malam. Itu dicatat. Disebut sholat malam dan tahajud, dan itu tahajudnya ya, disebut tahajud kalau dilakukan setelah bangun malam. Karena Allah katakan wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak, dan dari waktu malam tadi bertahajudlah. Dan tahajud secara bahasa bangun tidur. Bertahajudlah berarti setelah bangun tidur sebagai bentuk nafilah untukmu, tambahan untukmu. Jadi maksud fatahajjad bi adalah utrul hujud. Tinggalkan tidur. Wakum fasl, dan berdirilah Fasolli, lantas sholatlah, waqra al-Qur'an, lantas bacalah al-Qur'an. Ayat tadi maksudnya nafilatan lak, maksudnya ziyadatan alal alal faraid, mafruratan alaika khasah. Nafilatan lak itu sebagai tambahan untukmu, maksudnya tambahan dari sholat wajib. Sedangkan untuk Nabi Muhammad, kata penulis ini katakan, khusus bagi Muhammad wajib. Berarti ingat, sholat tahajud wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bagi kita umatnya sebagai nafilah, tambahan. Nah itu seputar sholat lail. Berarti poin pentingnya ya, ada istilah tahajud. Tahajud itu dilakukan setelah bangun tidur malam. Terus sholat sunnah yang ditekankan kedua adalah sholat duha. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku, yaitu Nabi SAW, wasiatkanku dengan tiga hal. Nabi wasiatkan pada Abu Hurairah tiga hal. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam. Yaitu wasiat Nabi adalah satu, berpuasa tiga hari setiap bulan. Dua, mengerjakan sholat duha dua rakaat. Tiga, berwitir sebelum tidur. Nah, dia tiga wasiat Nabi SAW pada Abu Hurairah. Satu apa tadi? Puasa tiga hari setiap bulan. Di sini tidak disebutkan ayyamul bid. Namun kalau dalam hadis yang lain dikhususkan lebih istimewa ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15. Terus lakukanlah dua rakaat sholat duha. Kemudian wasiat lagi pada Abu Hurairah, berwitirlah sebelum tidur. Azan dulu ya. Baik, saya baca dari terakhir baru tanya jawab. Dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha qalat, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi." Kata Ummu Hani, putri dari Abu Thalib, dia katakan, "Aku pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penaklukan kota Mekah. Fa wajadtu yaftasil, aku dapati beliau sedang mandi. Wa Fatimatu ibnatuhu tasturuhu, sedangkan Fatimah putrinya itu menutupinya." Qalat, lantas Ummu Hani mengatakan, "Fasalamtu alai." Ya, aku mengucapkan salam padanya. Kemudian Rasul menjawab, "Man hadhi, siapa ini?" Fakultu, maka aku katakan, "Ana Ummu Hani bintu Abi Thalib." Aku ini Ummu Hani, putri dari Abu Thalib. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Marhaban bi Ummi Hani." Selamat datang wahai Ummu Hani. Falamma faragha min guslihi, selesai dari mandinya, Rasulullah SAW qoma, berdiri. Fasolla samani rakaatin, beliau mengerjakan sholat 8 rakaat. Yang dimaksud sini adalah sholat duha. Multahifan fi saubi wahidin, dan beliau ketika itu memakainya satu kain. Falaman sorafa kultu, maka ketika selesai aku mengatakan, "Ya Rasulullah, zama ibnu ummi annahu qatilun rajulan qad ajartuhu fulanun bin Ubayrah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ajarna man ajarti ya ummahani." Qalat ummahani wa dzaka duha. Ujung-ujungnya ada cerita, lantas di terakhir disebutkan oleh Muhani, tadi Nabi SAW itu melakukan 8 rakaat sholat duha. Maka menurut sebagian ulama, 8 rakaat ini adalah batasan dari sholat duha. Jadi sholat duha minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 8 rakaat menurut sebagian ulama. Nah kalau lakukan 8 rakaat, wal afdalu ayyu fasila baina kulli rakaataini. Kalau itu lakukan 8 rakaat, berarti memisah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana riwayat dari Ummu Hadi tentang hadis ini, Rasulullah sallam shalla subhata dua yaumal fatih samani rakaatin yusallim fi kulli rakaatain. Sebagaimana riwayat yang lain tentang salat yang dilakukan Nabi tadi, yang dilihat oleh Ummu Hani, Ummu Hani katakan Rasulullah sallam melakukan salat duha subha, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah duha pada saat penaklukan kota Mekah sebanyak 8 rakaat. Beliau mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Nah sekarang waktu sholat duha. Kalau tadi disinggung ada 8 rakaat maksimalnya ya, berdasarkan riwayat Ummu Hani. Walaupun sebagian ulama tidak menyetujui hal ini, mereka nyatakan bahwasanya sholat duha minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak dibatasi. Seperti pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Di antaranya beliau menyebutkan ketika membahas syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis 26 atau hadis 27 ketika beliau bahas. Kemudian wa waqtuha min irtifa'i syamsi hatta zawal. Waktu sholat duha ketika matahari itu meninggi sampai waktu zawal. Ketika matahari meninggi sampai waktu zawal. Waktu zawal itu mau matahari itu tergelincir ke barat. Jadi mau mendekati zuhur. Atau para ulama katakan waktu duha dimulai 15 menit setelah matahari terbit dan berakhir 15 menit sebelum zuhur masuk. Saya ulang, waktu duha dimulai ketika 15 menit sebelum sesudah matahari terbit dan berakhir 15 menit sebelum zuhur. Kemudian di sini dikatakan wal afdalu fi'luha inda mudhi'i rub'in nahar. Dan afdolnya mengerjakannya ketika sudah agak siang. Sudah seperempat siang. Artinya makin siang makin bagus. Dalilnya adalah hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya orang-orang itu keluar. Rasulullah SAW itu keluar kepada penduduk Quba. Dan ketika itu mereka sedang sholat. Dalam riwayat yang lain, ya ini setelah matahari itu terbit. Dalam riwayat dikatakan ana ra'akum yusalluna minad duha. Mereka sedang sholat duha. Maka Nabi katakan sholatul awabin idza ramidatil fisal. Sholat duha itu paling afdol dilakukan ketika anak unta sudah merasakan terik matahari. Maka makin siang berarti makin afdol. Ya, makin siang untuk sholat duha makin afdol. Tadi penduduk Kuba ingin lakukan pada pagi-pagi. Nabi SAW katakan sholatul awabin, sholat awabin yaitu sholat duha. Disebut awabin karena sholat duha itu untuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka disebut sholat awabin. Ini ketika anak unta telah merasakan teriknya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu pembahasan tentang sholat duha. Nanti pembahasan berikutnya kita masih bahas sholat sunnah tarawih dan nanti tentang syarat-syarat sholat sebelum waktunya. Baik, pertanyaan, bolehkah membayar pajak dengan cara melobi dahulu sebelum dibayarkan pajak tersebut? Bisa saja kalau diizinkan. Ketika saya masuk sholat dan akan masuk shof ketiga, saya mendapati posisi makmum di shof tersebut tidak tepat di belakang imam, yaitu posisi di tengah karena posisi masjidnya miring. Apakah shof saya menyambung makmum yang sudah sholat atau menyesuaikan posisi sejajar di belakang imam? Posisi sejajar di belakang imam tidak jadi harus, namun itu disunahkan seperti itu. Kalau posisi ternyata dari pinggir, maka baiknya nyambung juga dari pinggir tadi, namun lebih mendekati ke tengah, biar nanti makin ke tengah tidak jauh dari pertengahan imam tadi. Saya sebagai pedagang kecil yang pembukuan omset untuk usaha saya masih belum bagus, bolehkah saya dalam menyajikan data untuk pajak hanya transaksi seadanya saja, cenderung lebih sedikit dari omset sebenarnya? Karena setahu saya dalam syariat hanya transaksi utang-piutang saja yang wajib dicatat. Bisa meminimalkan, gak masalah kalau memang tidak ada manipulasi situ, menyampaikan apa adanya. Selama itu memang tidak perlu dilaporkan, ya gak usah dilaporkan gitu, kecuali mereka tuntut. Ana pernah dikritik salah satu petinggi ormas. Beliau mengkritik jenggot itu jangan terlalu panjang, karena ketika beliau hadis yang memerintahkan manjangkan jenggot itu hanya ketika mau perang. tidak usah didengar karena Nabi tidak menyampaikan seperti itu. Nabi menyampaikan umum, maka praktekkan juga seperti itu. Dan hadis itu penerapannya tidak menyesuaikan dengan asbabul urutnya hadis. Sebab turunnya hadis tadi, sebab disebutkan hadis tadi. Ya, bisa berlaku ya untuk kasus-kasus yang lainnya. Selama lafaznya itu umum, tidak ada pengusiran dari Nabi, maka kita terapkan itu umum. Kaidahnya seperti itu. Gimana jika memakai dua landasan saat mengaplikasikan suatu hadis dalam suatu ibadah, yaitu hadis yang menerangkan tentang rawatib, yaitu hadis Ibnu Umar dan hadis Ummu Habibah. Menerapkannya lebih banyak lebih baik. Kalau untuk sholat sunnah berarti 12-10, mana yang lebih baik? 12. Karena dalilnya itu kaidah. Yaitu kaidah diantaranya dari Imam As-Suyuti, makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Yang lebih banyak aktivitasnya tentu lebih banyak keutamaan. Maka 12 lebih baik daripada 10. Maka 12 dari hadis Ummu Habibah itu lebih bagus. Jika hari ini memakai hadis Ibnu Umar dan hari esok memakai hadis Ummu Habibah, enggak masalah. Namun keutamanya jadi berkurang karena hadis Ummu Habibah lebih menunjukkan keutamaan mengerjakan 12 karena akan dibangunkan rumah di surga. Bagaimana bermakmum dengan imam yang ba'da sholat seperti sholat maghrib selalu berdoa dan menyebut Abdul Qadir Jailani? Apakah sah sholat di belakangnya? Sah. Ya, dan yang dia lakukan itu kebid'ahan. Tidak sampai ke syirikan. Dia lagi bertawasul dan ini tawasul yang bid'ah. Ustaz, saya pernah ikut tarekat. Kemudian saya berhijrah karena paham tarekat itu sesat. Tapi kadang amalan tarekat itu muncul. Bagaimana cara melupakan hal itu? Karena sudah sangat melekat. Apakah saya berdosa? Taubat dan pelajari sunnah Nabi dan ajaran-ajaran Nabi SAW sesuai tuntunan. Mudah-mudahan ajaran tarekat tadi itu akan hilang. Bagaimana dengan pendapat tidak ada sholat malam setelah witir? Tidak ada sholat malam setelah witir. Ya, ini jadi dari dalil. Nabi SAW itu katakan ij'alu akhir sholatikum bilail witron. Jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah sholat witir. Tutuplah dengan sholat witir. Namun karena ada dalil lain yang membolehkan sholat witir sebelum tidur, maka masih dibolehkan juga sholat malam setelah itu. Namun ingat, kuncinya adalah tidak boleh menjadikan dua witir dalam satu malam. Jadi boleh saja setelah sholat witir, lakukan sholat malam lagi, yang penting tidak ada dua witir saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Namun untuk Selasa depan nanti saya minta izin dulu libur, termasuk juga yang di tadi di Masjid Agung Sleman, karena saya ada urusan di hari Selasa pekan depan. Nanti Februari akan normal lagi untuk kajian Selasa saja. Wallahu a'lam, demikian yang kita bahas, mungkin manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.